Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Fiqh Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan berkenaan dengan pengertian hasad dalam bahasa Arab, diambil dari kitab Mausu'ah Nadratun Na'im. Di sana disebutkan bahwasanya wa asluhu al-qasru, makna asal dari hasad itu adalah menguliti, mengelupas kulit. Wahuwa ma'khudun minal hasdali, hasad, kata-kata hasad itu diambil dari kata benda yaitu hasdal, sama dengan hasad cuma tambah lam. Wahuwal qurad, dan hasdal itu maknanya adalah qurad. Qurad artinya kutu, atau ya, kutu penghisap darah yang ada pada hewan, boleh jadi sapi atau lainnya. Fal hasadu yaksirul qalba, maka hasad itu disebut hasad karena hasad itu mengelupaskan hati, menyebabkan terkelupasnya hati, menyebabkan lukanya hati, menyebabkan sakit dan berdarah-darahnya hati. Dan demikianlah keadaan orang yang dengki. Semakin dia dengki, semakin rusak hatinya, semakin dia menderita, semakin berdarah-darah hatinya. Kama taksirul quradul jilda, sebagaimana kutu itu mengelupas satu kulit, yaitu kulit binatang yang dia hinggapi. Fatam tasu damahu, lalu dia hisap darahnya, darah binatang yang dia hinggapi. Maka demikalah keadaan hati, demikalah keadaan hasad pada diri dan hati orang yang terjangkiti penyakit hasad. Kemudian kemarin kita sampaikan definisi hasad dari Syekhul Islam Taimiyah, yang beliau sampaikan bahasanya makna atau pesan pokok dari pengertian hasad adalah al-burdu wal karahah. Namun kalau kita baca perkataan ahli lughah, para pakar bahasa Arab yang dikutip di fikih hasad tentang pengertian hasad, tidak ada yang membawa ke makna al-burdu wal karahah. Itu yang kita dapatkan di fikih hasad. Namun di sini kita jumpai perkataan ulama yang mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya hasad berkaitan erat dengan ketidaknyamanan hati. Ada kutipan perkataan Al-Fayyumi tentang hasad tuhu ala ni'mah, maknanya adalah idza karihtaha indahu wa tamannaita zawalaha anhu. Ini maknanya hasad adalah mana hasad terhadap nikmat adalah manakala Anda tidak menyukai nikmat tersebut ada pada orang lain, dan Anda berangan-angan hilangnya nikmat tersebut darinya. Ya, maka Al-Fayyumi menyampaikan bahwasanya hasad itu maknanya secara bahasa ada unsur karahah. Yang ini mungkin bisa jadi ini yang menjadi dasar Ibnu Taimiyah rahimallahu taala untuk merojihkan dan memilih makna hasad adalah al-burdu wal karahah. keadaan hati yang benci dan tidak suka karena baiknya keadaan orang yang didengki. Maka itu kita jumpai dari perkataan Al-Fayyumi, meskipun Fayyumi menambahkan dan berangan-angan tidak suka nikmat itu ada pada orang tersebut, kalau beliau menambahkan dan berangan-angan agar nikmat itu hilang darinya. Kemudian kita kembali ke fikih hasad di halaman yang ke-10, ketika menyebutkan tentang macam-macam dan bentuk-bentuk hasad, maka qala al-musannif hafizallahu taala al-martabatul khamisah, bentuk hasad yang lain yang kelima adalah seorang itu menganggankan untuk dirinya semisal nikmat yang didapatkan orang lain, namun jika lam tahdus lahu tilkan ni'amu, jika nikmat tersebut tidaklah terjadi pada dirinya, dia tidak menganggankan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Maka termasuk dalam hasad jenis ini yang dinamai oleh para ulama dengan sebutan ghibtah. Wala ba'sa biha, dan ghibtah hukumnya satu hal yang tidak mengapa. Dan ghibtah itu qaribatun, dekat minal munafasah, dari munafasah, dekat dengan munafasah, bersaing dalam masalah kebaikan. Wa qad qala ta'ala, dan Allah ta'ala memerintahkan untuk tanafus, bersaing dalam kebaikan. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan surga maka hendaklah bersaing orang-orang yang bersaing. Wa qala alaihi salatu wassalam, tidak ada hasad yaitu ghibtah kecuali untuk dua orang. Al-hadisah, maka hasad yang ada dalam hadis ini adalah hasad ghibtah. Alhamil li sahibihi alaihi, dan yang mendorong orang itu memiliki ghibtah adalah kibaru nafsihi, karena dia adalah orang yang berjiwa besar, menginginkan hal-hal yang besar, bukan berjiwa-jiwa kerdil yang menginginkan hal-hal yang remeh dan sepele. Dan karena dia menginginkan khisalul khair, hal-hal yang baik untuk dirinya, dan dia berkeinginan untuk menyerupai bi ahliha, orang-orang yang memiliki khisalul khair, dan dia ingin termasuk dalam rombongan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Wa ayakuna min sabbaqihim, dan karena dia ingin menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Wa aliyatihim, dan orang yang mendapatkan level yang tinggi dalam kebaikan. Wa musallihim, orang yang terbakar untuk mengerjakan dan mendapatkan kebaikan. Laman fasakalahum, bukan orang yang fasakala. Fasakala itu kalau di Kamus Munawir tidak ada. Saya jumpai maknanya di Mu'jam Al-Wasit, artinya datang belakangan, berkenaan dengan masalah pacuan kuda. Ya, kuda yang datang belakangan itu disebut fasakala. Bukan orang-orang yang berada di belakang. Fatahtuslahum, maka muncullah bagi orang tersebut karena semangat ini, keinginan ini, maka muncullah al-munafasah, muncullah semangat untuk bersaing, semangat untuk menjadi yang paling dahulu dan yang paling cepat. Ma'amahabati, ditambah dia tetap menginginkan, ditambah dia tetap mencintai orang yang dia ghibtah padanya, dan dia pun tetap berangan-angan dan berharap langgengnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang, pada diri orang tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, renungkanlah keterangan tambahan yang Allah sampaikan tentang kejelekan orang yang hasad, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan orang yang, bahaya orang yang hasad, manakala hasadnya kambuh, manakala dia dalam kondisi hasad. Li anna rajul, karena seorang itu boleh jadi ada pada dirinya hasad namun dia sembunyikan. wala yughattabu alaihi adan biwajihin ma, dan hasad tersebut tidaklah berdampak, berbuah gangguan dalam bentuk apapun, labil qalbi wala bilisanihi, dia tidak mengganggu, menyakiti dan mendzalimi orang yang dia dengki dengan hatinya, tidak pula dengan lidahnya, tidak pula dengan tangannya. Bal yajitu fi qalbi syai'an min dzalik, namun dia jumpai di dalam hatinya ada hasad. Namun wala yu'amilu akhahu illa bima yuhibbullahu, non secara lahiriah dia tidaklah bersikap kepada orang yang dia dengki tersebut kecuali dengan sikap-sikap yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Fahadha la yakadu yakhlu minhu ahad, maka hasad itu adalah satu hasad yang ada dan muncul dalam hati itu hampir-hampir tidak ada satupun orang yang selamat darinya. Illa man asamahullah, kecuali orang yang betul-betul istimewa, sampai-sampai di hati pun tidak muncul keinginan atau kemudian perasaan hasad. Maka hampir-hampir orang tidak terbebas dari hasad. Hampir-hampir orang itu tidak terbebas dari hasad, sebagaimana satu perkataan yang dikutip oleh Ibn Taimiyah di Amradul Qulub wa Syifa'uha, la yakhlu jasad min hasad. Hampir-hampir tidak ada raga, tidak ada badan yang terbebas dari hasad. La yakhlu jasad min hasad. Walakin karima yukhfihi wallaima yubdihi. Akan tapi orang-orang yang mulia, dia sembunyikan hasadnya. Dia singkirkan, dia buang, dia pinggirkan hasad yang muncul di hatinya. Akan tapi orang yang laim, orang yang celaka dan hina, itulah orang yang menampakkannya, yang hasadnya kemudian berbuah gangguan, berbuah kezaliman dengan hatinya, berbagai macam buruk sangka dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Ya, maka orang yang mulia adalah orang yang timbul dalam dirinya hasad, namun dia sembunyikan. Kemudian hasad tersebut tidaklah berdampak apapun dalam dirinya terhadap orang yang dia dengki. Bahkan dia menyikapi orang tersebut dengan sikap-sikap yang Allah perintahkan dan Allah cintai. Waqil, oleh karena itu ada orang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ayahsudul mu'minu, boleh ayahsudu, boleh ayahsidu. Apakah seorang mukmin itu mengalami hasad? Maka jawaban Hasan Al-Basri, ma'ansaka li ikhwati Yusuf, betapa engkau lupa dengan saudara-saudaranya Yusuf, yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah anak Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dididik oleh ayah yang seorang nabi. Namun ada hasad pada diri mereka. Oleh karena itu, maka satu hal yang mungkin terjadi, orang yang beriman memiliki hasad. Namun perkataan Hasan Al-Basri ini punya kelanjutan. Ya, kalau rajulun lil Hasan, hal yahsudul mu'minu, ada seorang yang bertanya pada Hasan Al-Basri, hal yahsudul mu'minu, apakah mu'min itu hasad? Qal ma'ansaka Bani Ya'qubah, betapa engkau lupa dengan Bani Ya'qub, dengan anak-anaknya Ya'qub. Naam, betul, terkadang seorang mu'min itu ada dirinya hasad. Walakin ghammihi fi sadrika, namun sembunyikalah hasad itu dalam dadamu. Fa innahu la yadurruka, jika engkau sembunyikan dalam dadamu dan hatimu, maka itu tidaklah membahayakanmu. Malam ta'du bihi yadun wala lisanun, selama tidak berdampak berupa kezaliman yang dilakukan oleh tangan atau oleh lisan. Demikian teks perkataan Hasan al-Basri yang ada di Ihya Ulumuddin. Maka lanjutannya, beliau mengatakan, naam, betul, seorang mukmin boleh jadi mengalami hasad, ada dengki pada dirinya. Akan tetapi nasihat beliau, sembunyikan, jangan nampakkan. Maka hasad itu tidaklah berbahaya, karena dia adalah satu hal yang terjadi pada tiba-tiba muncul dalam diri seseorang tanpa dia kehendaki. Maka itu satu hal yang tidak berbahaya, manakala tidak berdampak gangguan dengan lisan ataupun gangguan dengan dengan tangan atau dengan anggota badan. Demikian kata Hasan al-Basri. Walakin al-farqu, namun akan tetapi bedakan, bainal quwwah allati fi qalbihi, antara potensi hasad yang ada dalam hati seseorang, min dalika, dari itu yaitu hasad, wa huwa la yuti'uha, non dia, namun orangnya tidak mau mentaati bisikan dan ajakan hasad yang muncul dalam hatinya. Wala ya'tamiru biha, dia tidak melaksanakan perintah hasad yang ada dalam hatinya, bahkan dia durhakai perintah dan ajakan si hasad yang ada pada hatinya. Ta'atan lillah, karena taat kepada Allah, dan karena merasa takut dan malu kepada Allah, dan dalam rangka memuliakan Allah. Dan dalam rangka memuliakan Allah, kenapa dia malu? Dia malu membenci satu nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dia malu kalau ada pada dirinya rasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fayara dzalika mukhalafatan lillahi, maka dia berpandangan bahasanya hasad itu adalah menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala, waburtan, dan membenci apa yang Allah inginkan dan menyukai apa yang Allah benci. Oleh karena itu dia berjihad melawan dirinya sendiri untuk mencegah, untuk menyingkirkan hasad itu. Wayalzamu habi du'a, bahkan dia paksa dirinya supaya tidak memiliki hasad itu, tidak berdampak dan berkelanjutan. Maka dia paksa dirinya untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang dia dengki. Watamanna, bahkan dia munculkan dalam hatinya keinginan dan harapan agar orang yang dia dengki tersebut sambah semakin bertambah nikmatnya. Maka ini hasadnya orang mukmin. Ini hasadnya orang mukmin. Ini hasad yang terjadi pada diri seorang mukmin, muncul di hati tidak ditaati. Muncul di hati namun tidak ditaati, tidak dituruti. Bahkan didurhakai ajaan si hasad. Dia lawan dirinya, dia berjihad melawan dirinya sendiri agar menyingkirkan hasad dari hatinya, untuk menyingkirkan, memarjinalkan, dan meminggirkan hasad. Bahkan ketika dia hasad dengan seseorang, maka dia malah rajin mendoakan orang tersebut. Rajin mendoakan orang tersebut. Ketika muncul dalam dirinya hasad pada seseorang, maka di tengah malam, maka di antara adzan dan iqamah, dan di waktu-waktu yang lain, dia sampaikan doa spesial. Untuk siapa? Orang yang dia dengki. Orang yang dia dengki. Dia berharap dan minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan tambahan nikmat padanya. Ini hasad yang terjadi pada orang yang mulia. Hasad yang terjadi pada orang yang beriman. Ini hasad yang terjadi pada orang yang mukmin. Bikhilafi ma'idha haqqa qadhalika, lain halnya dengan hasad yang terjadi pada la'im, manusia yang hina. Maka dia wujudkan hasadnya. Wa hasadahu, dan dia dengki dengannya. Wa rattaba 'ala hasadihi muqtadahu, dan dia munculkan dari hasadnya tersebut, dia laksanakan konsekuensinya berupa menyakiti dan mengganggu orang yang dia dengki dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Nah, hasad jenis yang kedua ini, fahadal hasadul madhmum, kata Ibnul Qayyim, inilah hasad yang tercela. wahada kulluhu hasadu tamani zawal, dan ini semua adalah hasad dalam bentuk berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan dengan mengatakan bahasanya hasad itu ada tiga macam. Hasad itu ada tiga macam. Ini pembagian dari Ibnu Qayyim. Kalau yang kemarin kita baca pembagian dari penulis fikih hasad. Ya, macam yang pertama adalah ini, yaitu mengangan-angankan hilangnya nikmat dari orang lain. Maka dia berangan-angan agar orang bodoh tersebut ya cepat stroke atau gimana, sehingga orang yang pintar tersebut cepat kemudian stroke, akhirnya pintarnya hilang. Didoakan agar pikun, diharapkan agar pikun dan sebagainya. Ya, diharapkan kemudian putus cinta jelek, akhirnya hilang pintarnya. Maka itu hasad. Itu hasad yang jenis yang pertama, mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Dia berharap agar tetangganya yang kaya itu kebakaran. Dia berharap agar tetangganya yang bisnisnya maju itu kena tipu. Ini kan harapannya. Ini hasad jenis yang pertama. Kemudian hasad jenis yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah berangan-angan bertahannya ketiadaan nikmat. Bertahannya ketiadaan nikmat pada orang lain. Dia berharap agar orang yang bodoh tersebut terus bodoh, orang yang miskin itu terus miskin, jangan jadi orang kaya, dan seterusnya. Yang maknanya adalah dia membenci ayuh disallahu Allah munculkan pada seorang hambanya satu nikmat. Bal yuhibbu, orang yang hasad ini dia menginginkan agar orang lain itu tetap dalam keadaannya yang bodoh, yang miskin, yang lemah dan berkeping-keping hatinya karena banyak galau. Anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala berkeping-keping hatinya, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah sebab galau. Jauhnya orang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mengingat Allah adalah sebab ketenangan hati. Aukilati dinihi, atau kurangnya dan tidak banyaknya ketakwaannya kepada Allah, dia tetap jadi ahli maksiat, tetap jadi orang fasik. Fahuwa yatamanna dawama ma huwa fihi minaqsin wa aibin. Maka hasad yang kedua ini, orangnya berangan-angan agar langgeng keadaan orang lain yang keadaannya adalah keadaan tidak sempurna dan keadaan yang jelek. Fahada hasadun ala syai'in muqaddarin, kata Ibnu Qayyim, ini adalah hasad untuk sesuatu yang belum terjadi. Ini sesuatu yang masih diandai-andaikan, yang statusnya baru mungkin untuk terjadi. Sedangkan hasad yang pertama adalah hasad ala syai'in muhaqqaqin, hasad dan dengki terhadap sesuatu yang sudah real. Ada nikmat yang real ada pada orang lain dan dia hasad dengannya. Wakilahuma, dan dua-duanya adalah orang yang hasad. Dua-duanya adalah orang yang memusuhi nikmat Allah dan dia menjadi musuh hamba-hamba Allah. Dan dua-duanya adalah orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan tidak disukai oleh manusia. Wala yasudu abadan, dan orang semacam ini selamanya dia tidak akan menjadi orang yang menjadi pimpinan dan panutan, ditokohkan di masyarakat. Wala yuwasi, dan atau kemudian wala yuwasa, dan tidak akan ditolong. Fa inan nasa, karena masyarakat tidak akan menokohkan ila man yuridul ihsana ilaihim, kecuali orang-orang yang dilihat mereka ini atau dia ini ingin berbuat baik kepada lingkungannya dan masyarakatnya. Adapun orang yang jadi musuh untuk nikmat Allah, fala yasudunahu, maka masyarakat tidak akan mentokohkannya, biikhtiyarihim abadan, sama sekali tidak akan pernah jika itu tanpa paksaan. Illa qaharon, kecuali dipaksa agar dia ditokohkan. Maka dia pun akan bisa jadi tokoh di masyarakat, namun masyarakat akan menilai kalau orang yang punya hasad semacam ini kok jadi tokoh, maka ini adalah balak untuk masyarakat bala untuk lingkungannya dan musibah yang Allah timpakan kepada mereka dengannya, sehingga mereka pun tetap membencinya, dan dia pun karena hasad dengan orang lain membenci sekelilingnya. Dan hasad jenis yang ketiga adalah hasad ghibtah, yaitu berangan-angan kalau dia memiliki semisal keadaan orang yang dia dengki tanpa hilang nikmat tersebut dari orang lain. Maka ini satu hal yang tidak mengapa dan tidak tercela. Bahkan kata Ibnu Al-Qayyim, hadza qaribun minal munafasah, ini adalah dekat dengan munafasah, bersaing, yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hasad ghibtah ini ada terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada hasad, yaitu keinginan mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain, kecuali untuk dua orang. Orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, kemudian wasallatahu ala halakatihi, dia paksa dirinya untuk membelanjakan hartanya fil haqqi, dalam kebaikan. Dan seorang yang Allah berikan padanya ilmu, kemudian dia memutuskan sengketa dan masalah dengannya, dan dia ajarkan kepada manusia sekelilingnya. Maka hasad dalam hadis ini, kata Ibnu Qayyim, adalah hasad ghibtah. Yang mendorong orangnya seperti itu adalah karena dia adalah manusia yang berjiwa besar, menginginkan hal-hal yang hebat dan besar, menginginkan hal-hal sifat-sifat kebaikan, hal-hal yang baik, ingin menyerupai mereka dan termasuk dalam rombongan mereka. Dia ingin untuk menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, wa'iliyatihim, dan orang yang tertinggi dalam kebaikan, dan orang yang terbakar dalam kebaikan, dan bukan orang yang belakangan. Fatahdus lahu min hadil himmah, maka muncullah dari keinginan ini al-munafasah, bersaing, kemudian berlomba untuk menjadi orang yang terdahulu dan orang yang paling bersegera. Ma'ad dia diiringi dengan dia mencintai, tetap dia mencintai orang yang dia iri, yang dia ghibtah dengannya. Dia pun berangan-angan langgengnya nikmat Allah pada orang tersebut. Fahada, maka hasad jenis ini tidak termasuk dalam ayat yang mencela hasad biwajihin ma, dari sisi manapun. Kemudian kita berpindah pada bab selanjutnya, larangan untuk saling hasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk saling hasad. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum badhanna, hati-hatilah kalian dengan prasangka," yaitu prasangka yang terlarang, yaitu buruk sangka kepada orang yang pada orang yang tanpa ada alasan untuk buruk sangka kepadanya, karena orang tersebut adalah orang yang zahirnya adalah orang yang baik. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka, yaitu tepatnya buruk sangka, adalah sejelek-jelek perkataan atau perkataan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, janganlah kalian tahassus, jangan pula kalian tajassus. Tentang maknanya kita lihat di catatan kaki kutipan perkataan An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Tahassus pakai ha adalah mendengarkan pembicaraan orang ya, orang lain, nguping-nguping untuk tahu apa yang diucapkan oleh orang lain. Mungkin kalau tahassus model sekarang ya, bikin akun Facebook cloningan untuk memata-matai orang lain, apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan, ini tahassus. Ini tahassus. Wabil jim, kalau pakai jim tajassus, maka maknanya jelas mencari-cari al-aurat, aib orang lain. Mencari-cari aib orang lain, membongkar-mungkar, kemudian melakukan investigasi, penelitian dan sebagainya, ya, untuk mengetahui dan mendapatkan fakta sebuah kejelekan, yaitu fakta berupa kejelekan dan keburukan yang ada pada orang lain. Ya, termasuk diantaranya mungkin dengan bentuk menyadap dan yang lain. Maka ini tajasus yang pada asalnya terlarang, kecuali jika ada maslahat yang besar yang ingin diwujudkan dari hal tersebut, sebagaimana tajasusnya KPK. Nah, maka itu mustasna, terkecualikan dari hukum. Wakilah bil jim dan tajasus, ada penjelasan yang kedua tentang makna tajasus. Kalau pakai jim artinya adalah taftish min bawatinil umur, membongkar-bongkar yang tertutup dan tersembunyi. Dan yang paling sering itu dikatakan untuk kejelekan. Oleh karena itu ada mata-mata, itu bahasa Arabnya jasus, mata-mata untuk mematai musuh. Orang yang memata-matai musuh maka dia jasus. Jasus didefinisikan dengan sahibu sirri syarri, pemilik rahasia, rahasia kejelekan. Dia tahu aib, pemegang rahasia tentang aib, titik kelemahan dan sebagainya, dan dia sampaikan kepada orang yang membencinya. Kebalikannya adalah namus. Namus adalah sahibu siril khair, adalah pemegang rahasia kebaikan. Oleh karena itu Waraqah ibn Naufal ketika mendapatkan cerita Nabi SAW saat pertama kali beliau mendapatkan wahyu, maka Waraqah mengatakan hada namus. Maka Jibril itu disebut dengan yang datang padamu itu adalah Jibril, dan Jibril oleh Waraqah disebut namus karena dia adalah pemegang rahasia, yaitu wahyu, yang itu adalah rahasia antara Allah dengan nabinya. Dan ini adalah al-khair, dan ini adalah kebaikan dan bukan kejelekan dan keburukan. Waqila bil jim, pendapat yang ketiga tentang tajasus, kalau pakai jim tajasus, pendapat yang ketiga mengatakan, atau di sini pendapat yang ketiga yang membedakan tentang masalah beda tajasus dengan tahasus. Kalau pakai jim, antatlubuhu li ghairika, mencari rahasia untuk disampaikan pada orang lain, itu tajasus. Kalau pakai hak, tahasus, tatlubuhu li nafsika, mencari rahasia dan kejelekan orang lain untuk diri sendiri. Kemudian Nabi katakan dilanjutnya hadis, janganlah kalian tanafasu, saling berlomba, saling hasad, saling membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi. Jadilah kalian ibadallah. Maknanya niat ibadallah ini munada dengan membuang harfu nida. Wa kunu ya ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian ya ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Di catatan kaki An-Nawawi mengatakan munafasah dan tanafus maknanya adalah menginginkan sesuatu, wa fil infirad bihi, dan ingin menjadi satu-satunya yang mendapatkan sesuatu. Nafastahu munafasatan artinya menginginkan sesuatu yang diinginkan. Ya, namun wakil, dan ada yang menjelaskan makna hadis tanafus bersaing yang terlarang adalah tadbari, berlomba, firorba fi dunya, dalam keinginan berkenaan dengan dunia dan sebab-sebab dunia, wahududziha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang yang beruntung bahasa Arabnya mahdhudz. Mahdhudz itu orang yang beruntung. Maka hudzudz, hudzudz dunia, hal-hal yang menyenangkan dari dunia. Maka tanafus yang terlarang adalah tanafus dalam dunia. Ada pun tanafus yang diperintahkan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, adalah tanafus dalam akhirat, tanafus dalam kebaikan, tanafus dalam amal saleh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ingin menyaingi amalnya Abu Bakar dalam masalah bersedekah, meskipun ternyata dan tidak bisa menyainginya. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.